Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Satu aja nih, sini. Jangan taruh di karpet, tak itu lagi. Punya Rana, ambil. Ya, kita mulai lagi ya. Sebelum dimulai, kita murojaah dulu pelajaran yang sebelumnya. Ya, kita murojaah dulu. Coba, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ayo. Ayo, Tasya. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ah, apa itu Aziza? Aziza? Hah? Kemarin apa itu ibadah? Bukan. Bukan itu. Segala. Segala sesuatu. Segala sesuatu. Yang? Segala sesuatu yang Allah? Yang Allah cintai. Dan yang Allah ridhoi baik berupa perkataan maupun perbuatan. Terus? Yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Kemudian di antara bentuk ibadah adalah doa. Ketika kita berdoa, berarti itu kita sedang beribadah kepada Allah. Kalau berdoa kepada selain Allah, berarti sedang beribadah kepada selain Allah. Ya, kayak ada orang-orang itu yang musyrik, yang berbuat syirik. Dia berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada Yesus, kepada patung, kepada wali, ya, Nabi Isa. Hah? Iya, gak boleh kita gak boleh berdoa kepada salam, gak boleh berdoa kepada Nabi Isa, kepada Yesus, ya? Nah, apa? Apa nih Pak? Nah orang-orang Kristen, nah itu mereka syirik, mereka musyrik, mereka malah beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada Nabi Isa. Mereka mengakui Allah, tapi mereka menyebutnya Allah di surga. Bapak di surga. Kalau Allah, kata mereka, itu Tuhan Bapak. Nabi Isa, yang mereka sebut sebagai Yesus, itu Tuhan Anak. Padahal kita hafal di Al-Ikhlas apa? Lam yalid, walam yulad. Apa artinya Allah tidak beranak? Ya, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Gak boleh nyebut Allah punya anak. Siapa yang nyebut Allah punya anak, maka dia kafir keluar dari Islam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu thalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Satu yang tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Roh Kudus itu Jibril. Gak boleh. Ya, Allah itu Ahad Esa. Tidak beranak, tidak diperanakan. Maka ketika seorang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah mendurhakai Allah. Allah telah memberikan kita rezeki, telah menghidupkan kita. Tadi kita buka puasa, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Ini kan ada corona, Allah selamatkan kita dari corona, kan orang lain pada kena corona ya? Iya. Berapa yang kena corona? Jutaan. Di Indonesia ribuan, tapi seluruh dunia jutaan. Ini siapa yang menyelamatkan kita dari corona? Allah. Allah. Ada orang yang kena corona. Siapa yang membuat orang tersebut kena corona? Allah. Allah. Ya. Nah ini. Perlu diperhatikan ini ya semuanya. Jangan ngobrol. Sini Riana, Anipa, jangan ngobrol. Sini. Ini kena kipas gak situ, Imah? Mas Imah kena kipas gak? Diputerin aja kipasnya ya. Ya. Ya rata. Nah, kalau berdoa kepada Yesus, berdoa kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, ampunilah aku, wahai Nabi Isa, tolonglah aku, wahai Nabi Isa, berilah rezeki kepadaku. Berarti orang ini apa? Orang ini musyrik apa bukan? Musyrik. Apa itu musyrik? Yang berbuat syirik. Apa itu yang berbuat syirik? Yang beribadah kepada selain Allah. Pintar. Sudah ngerti sekarang. Ya, Allah berfirman ini, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid tempat ibadah itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru, berdoa, menyembah siapapun di samping kalian menyembah Allah. Yang punya Allah baitullah, benar ukasyah. Ya. Nah, wad dalilu ala anna da'wata ghairillahi kufrun, dalil bahwa kata Syekh ini, kata penulis buku ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Ya, bukan Abdul Wahab sini. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penulis bukunya. Ya. Dan dalilnya bahwasanya kalau berdoa kepada selain Allah itu adalah kekafiran. Apa maknanya kekafiran? Menyebabkan keluar dari Islam. Dari Islam. Allah berfirman ini di surah Mukminun ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Tuh, lihat, perhatikan di sini. Siapa yang berdoa kepada Tuhan yang lain? Ya? Dia berdoa kepada tadi siapa contohnya? Nabi Isa. Siapa lagi dia berdoa kepada siapa? Patung. Kepada wali, wali Songo. Gak boleh wali Songo diberikan doa. Ya, kalau kita datang ke kuburan, nah, itu cuma boleh dua hal. Yang pertama, mengingat kematian. Yang pertama, mengingat kematian. Yang kedua, apa? Mendoakan si penghuni kubur. Iya, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampun. Misalkan nih Aziza nih ziarah kubur ke kuburan neneknya. Ya, ke kuburan nenek. Ya. Terus Aziza bilang berdoa gini, "Ya Allah, ampunilah nenekku ini." Berdoanya menghadap kiblat kepada Allah, minta kepada Allah agar nenek diampuni. Ya. Jadi tujuan ziarah kubur ada dua tadi apa? Mengingat kematian. Yang kedua apa? Mendoakan. Mendoakan siapa yang doain siapa? Mendoakan siapa? Penghuni kuburnya. Makanya kalau kita masuk kuburan, kita sudah doain duluan tuh. Siapa yang ngapal doa masuk kuburan? Ayo, Anipa. Lupa. Assalamualaikum. Ahla diyar. Minal mu'minin wal mu'minat. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Assalamualaikum, wahai penghuni kubur. Ya, kami memohon untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Ya, dan kami insya'allah akan menyusul kalian masuk kuburan. Ngapain? Mati, karena kita nanti semua pasti mati. Ya, Umar ya. Nanti pasti mati. Umar bingung. Ya, mati mainnya belum puas. Kok mainnya belum puas dapat? Iya. Kapan matinya? Siapa yang tahu kita mati kapan? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Siapa? Allah. Allah. Nah, kemudian Allah berfirman lagi. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Nah, siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia datang ke kuburan nih. Ke kuburannya kuburan keramat. Misalkan dia datang ke kuburan Wali Songo. Dia malah berdoa kepada Wali Songo. Wahai Wali Songo, ampuni aku. Wahai Wali Songo, kabulkanlah doaku. Ini boleh apa enggak? Apa ini namanya? Syirik. Ya. Maka kata Allah ini di surah Al-Mu'minun ayat 118, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Nanti dia dihisab di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Allah sebut dia kafir. Maka orang kafir ini tidak akan beruntung. Kenapa dia enggak beruntung? Karena dia beribadah kepada selain Allah. Yaitu dalam bentuk apa dia beribadah kepada selain Allah tadi? berdoa kepada selain Allah. Nah, makanya nih kata penulis buku ini nih, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wadzalika anna du'a'a min a'dami anwa'il ibadat. Kenapa demikian? Kok berdoa kepada selain Allah itu syirik? Karena doa itu adalah jenis ibadah yang paling agung. Maka enggak boleh berdoa kepada selain Allah. Berdoa itu adalah ibadah yang paling agung. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman kepada kalian, kepada kita nih, Allah berfirman kepada kita. Berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah. Astajib lakum. Aku akan kabulkan doa kalian. Selama, ingat nih, kapan Allah kabulkan doa kita? Selama kita menjaga diri dari makanan, pakaian, minuman yang haram. Tapi kalau pakai pakaiannya hasil nyuri, ya, makannya hasil menyuri, gak boleh. Nanti dia berdoa gak dikabulkan. Ya, semisal jajan ke Umu Sabil, ya, beli apa? Beli permen Yupi. Beli berapa harganya? Berapa harga permen Yupi? Gope. Nah, nih beli satu, ambil sendiri ya di sini. Ngambilnya dua. Padahal Rp500 cuma dapat permen Yupi berapa? Satu. Dia ngambilnya dua. Terus dia ketawa. Ih, aku berhasil ngambil permen Yupi. Beli satu, dapat dua. Katanya. Boleh gak? Gak boleh. Terus dia makan. Terus dia berdoa. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dikabulkan gak doanya? Enggak. Enggak dikabulkan. Kenapa? Karena dia makan sesuatu yang apa? Yang haram. Gak boleh. Tuh, ya. Kalau mencuri, gak boleh. Terus. Nah, Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Aku akan kabulkan doa kalian. Selama doa kita itu serius. Fokus. Jangan, kalau berdoa, ya Allah ampunilah aku. Tapi pikirannya lalai. Malah mikirin, wah nanti aku mau main lah. Gak boleh. Kalau berdoa kepada Allah, khusyuk. Hatinya, ya, itu tertuju kepada Allah. Ya Allah ampunilah aku, fokus. Serius. Gak boleh. Ya Allah ampuni aku. Tapi pikirannya, antara aku mau main sama Abdul Wahab, antara aku mau main bola nanti ya. Aku nanti mau main nanti lah. Mau bola sama Aisyah. Begitu. Nah, boleh gak kayak begitu? Gak boleh. Nanti doanya dikabulkan gak? Enggak. Mesti serius. Ya, iman nih kalau berdoa, ya Allah ampuni aku, masukkan aku ke surga ya Allah. Nah, iman itu gak boleh mikir yang lain-lain. Mikirnya, ya Allah, ke Allah saja. Ya? Ngerti gak, Ima? Ngerti? Nah. Umar, ngerti gak, Umar? Oh, Umar nyender, ngantuk sih, Umar. Waduh, Umar, jangan nyender dong. Umar. Aduh. Oh, ayo, Umar. Nah, semangat, Umar. Semangat. Nah. Udah pakai jubah. Waduh, ngantuk. Aduh. Ya. Tuh yang lihat tuh, yang lain semangat. Ya. Semangat. Umar semangka. Semangat kakak. Ya, lihat lagi. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, dari berdoa. Allah namakan doa sebagai ibadah. Saya dukhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan mereka terhina. Maka enggak boleh kita tidak berdoa kepada Allah. Mesti berdoa. Ya, ya saya sudah doa. Ya, aku sudah doa. Tapi kok enggak dikabulkan? Enggak perlu khawatir tidak dikabulkan. Ya, tuh benar tuh. Anipa, suatu hari akan dikabulkan. Ya, makanya dulu para sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Nah. Ya, kata Umar bin Khattab, Umar enggak khawatir kalau doanya belum dikabulkan. Tapi khawatir kalau enggak bisa berdoa lagi. Ya. Makanya terus berdoa. Habis sholat, sebelum sholat berdoa. Ya, di waktu malam berdoa, di waktu duha berdoa. Mesti berdoa terus kepada Allah. Gak perlu khawatir, belum dikabulkan. Ya. Nah, lanjut lagi. Wa fi sunani an Anasin marfu'an, dalam kitab As-Sunan, Sunan Tirmidzi, ya, dari Anas bin Malik secara marfu', Nabi, ya, di sini disebutkan hadisnya, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Namun ini lemah, ya. Wa awwalu ma faradallahu ala ibadihi al-kufru bitagut wal imanu billah. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Ya. Pembahasan berikutnya. Hei, Rana, Rana, jangan bercanda, jangan bercanda. Ya. Kalau bercanda nanti taruh di sini di depan sama Abi. Ya. Jangan bercanda. Ya tuh, lihat yang lain tuh. Ya, enggak ada yang bercanda kan? Lihat kakak-kakaknya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya dicatat. Wa awwalu ma faradallahu ala ibadihi al-kufru bitagut wal iman billah. Yang pertama Allah perintahkan kepada kita, ya. Ya. Reana sama Umar dihapalin aja ya. Dihapalin. Ya. Nomor satu apa? Yang pertama kali Allah, yang pertama kali Allah wajibkan kepada kita adalah, Allah wajibkan kepada kita adalah belum. Ya, ini habis ulang nih. Yang pertama kali Allah wajibkan kepada, wajibkan kepala apa? Yang pertama kali Allah wajibkan kepada kita adalah, kepada kita adalah mengkufuri togut. Nanti dijelasin apa itu mengkufuri togut. Mengingkari togut. Nanti dijelasin. Enggak, dua. Mengingkari atau mengkufuri togut. Nanti dijelasin apa itu togut. Ya, mengingkari togut. Apa artinya mengingkari? Tidak percaya. Membenci. Tuh, makna mengingkari. Ya. Mengingkari togut. Togut. Bukan yogurt. Togut. Mengingkari togut. Togut. Mana papan tulis nih? Sini. Mengingkari togut. Togut. Iya benar. Ya. Nanti dijelasin apa itu togut. Togut. Dan beriman kepada Allah. Ya. Beriman pada Allah. Mana spidolnya? Ya. Mana? Enggak ada. Togut. Ya, yang pertama kali Allah perintahkan kepada kita adalah mengingkari tagut dan beriman pada Allah. Ini nanti ditanya nih besok atau pertemuan berikutnya. Nanti enggak ada soal T. Ada. Ada insyaallah. Sini. T H A. Ya, lihat nih. T H A G T. G H U T itu G H U T. Oh. Kayak gitu. Ya, udah, kurang lagi. Udah. Nah. Ya Allah kepada Allah. Hah? Dan beriman kepada Allah. Ini yang pertama kali Allah perintahkan kepada kita. Ya, jadi sebelum kita diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, untuk baca Quran. Ya, dengerin dulu sini. Udah belum? Ya, udah. Aisyah udah belum Aisyah? Ini. Puat udah puat. T-H-A-G-H-U-T. Ya, tagut. Nah, yang pertama kali Allah perintahkan kepada kita mengingkari tagut. Apa itu tagut? Semua yang diibadahi selain Allah. Ya, semua yang diibadahi selain Allah apa aja? Yesus, Nabi Isa, patung Siddhartha Gautama, Buddha, dewa-dewa orang Hindu, apalagi wali-wali, kuburan-kuburan keramat. Apalagi itu yang di pantai selatan tuh? Nyiroro Kidul. Jin. Hah? Jin? Jin yang di pantai. Jin yang di gunung. Yang di... Ya ada yang disembah. Yang diberikan sesaji. Gitu tuh. Yang orang-orang kasih sesajen tau kan? Ya. Nah itu adalah peribadatan yang disembah selain Allah. Nah. Dengerin sini, Hanifah. Ya, patung tuh benar tuh. Malaikat kalau disembah. Tapi perhatikan ya, yang namanya tagut itu perlu diperhatikan di sini. Ya, Umar, lihat sini. Yang namanya tagut yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Nabi Isa disembah ridho enggak? Enggak. Enggak, Nabi Isa enggak ridho. Ya, Nabi Isa enggak mau nanti Nabi Isa kan masih hidup. Nanti Nabi Isa turun ke langit dunia. Ke dunia ini Nabi Isa turun. Karena Nabi Isa itu belum disalib. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Ya, yang disalib itu muridnya Nabi Isa yang wajahnya diserupakan oleh Allah mirip Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Allah ceritakan di Al-Quran. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُ. Dan mereka, orang-orang Yahudi, tidaklah membunuh Isa. Tidak menyalib Nabi Isa. Tapi yang mereka bunuh, yang mereka salib, yang mereka arak itu adalah orang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Nabi Isa kemana? Balarafa'allahu ilaihi. Allah angkat Nabi Isa. Dari atap rumah yang bolong, Allah angkat lewat malaikat ke langit. Dan Nabi Isa sekarang masih ada di langit kedua. Nanti Nabi Isa turun. Nanti di akhir zaman, mungkin sebentar lagi. Iya benar, untuk membunuh Dajjal, untuk mematahkan salib. Nanti Nabi Isa matahin salib-salib. Ya, dan untuk membunuh babi. Iya, karena orang Kristen makan daging babi, kan daging babi halal atau haram? Haram. Jangankan Islam, Yahudi aja bilang Nabi daging babi haram. Orang Kristen bilang daging babi halal kata Nabi Yesus, Nabi Isa kata Yesus. Ya, Nabi Isa bukan Nabi Yesus, ya. Nabi Isa. Nabi Isa memang itu halal. Kata Nabi Isa haram, tapi orang Kristen pura-puranya dia bohong. Ini kata Yesus boleh, kata Nabi Isa boleh, padahal Nabi Isa enggak membolehkan. Makanya nanti babi-babi dibunuh oleh Nabi Isa. Salib dipatahkan dan nanti Nabi Isa akan membunuh siapa? Dajjal. Ya. Nah, perhatikan di sini. Tadi kan tagut, apa tadi tagut? Segala yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Apa artinya ridho? Dia enggak marah kalau dia diibadahi. Tapi Nabi Isa marah kalau diibadahi. Maka Nabi Isa bukan tagut. Kalau ada orang nyembah Wali Songo suka enggak diibadahi? Enggak suka. Nabi Wali Songo berarti tagut apa bukan? Bukan. Tapi tagut itu patung-patung yang gak bisa mengingkari, gak bisa marah sama penyembahnya. Kamu jangan sembah saya, sembah Allah. Gak bisa ngomong begitu. patung, kayu, batu, atau orang-orang yang meminta kepada pengikutnya, nanti kalau saya mati, datangin kuburan saya ya, nanti berdoa kepada saya ya, nanti tawaf di kuburan saya ya, baru itu togut. Para berzikir kepada Allah. Hah? Tapi kan batu-batu kan para berzikir kepada Allah. Benar, Rukasya. Yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di langit di bumi berzikir kepada Allah sampai batu. Nah, mereka menjadikan batu sebagai apa? Tuhan. Nanti batu itu di akhirat mengingkari. Ya. Makanya Allah berfirman, wa idza husyirun nas, apabila nanti manusia dikumpulkan bersama sembahan mereka. Nanti sembahan mereka mengingkari. Ya, mengingkari apa yang disembah oleh orang-orang kepadanya. Nanti batu yang berhala disembah, berhala itu nanti marah, enggak mau. Ya. Tapi batunya kan bisa melihat. Ya, pokoknya semua mengingkari. Ya, dan kita diam jawab azan dulu ya. Dengerin dal azan nanti habis azan yang lanjutin lagi. Diam dulu dengerin azan. Allahu Akbar. Dijawab azannya. Dengerin azan, dengerin. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab azannya. Dijawab azannya. Dijawab azannya. Syahdu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Dijawab azannya, dijawab. Wa ta inna billah. Doa seladan. Allahumma rabba hadhihi da'watul tamma wassalatu qa'im hadhihi sira wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi atta. Belajar lagi ya. Jadi yang pertama kali Allah perintahkan kepada kita apa tadi? Apa tadi? Mengingkari togut dan beriman kepada Allah. Siapa yang dimaksud dengan togut? Siapa tadi yang dimaksud dengan togut? Siapa apa buat? Apa Bukasya? Hah? Apa Isa? Semua yang diibadahi selain Allah, yaitu yang diibadahi selain Allah. Nah, jadi ini yang pertama kali Allah perintahkan kepada kita. Ya, Umar, dengerin Umar. Ya, yang pertama kali Allah perintahkan pada kita ini, sebelum kita diperintahkan untuk sholat, sebelum kita diperintahkan untuk puasa, sebelum kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, sebelum kita diperintahkan untuk ibadah-ibadah yang lainnya, Allah perintahkan kita dua hal ini. Yaitu mengingkari togut. Nah, mengingkari togut itu sembahan selain Allah. Nah, jadi kita ingkari sembahannya. Ya, kalau itu dia tidak ridho, maka dia bukan togut. Nah, kalau dia ridho, kita ingkari. Ya, kita ingkari. Makanya Nabi Ibrahim menghancurkan itu berhalanya. Sama Nabi Ibrahim dihancurkan pakai kampah. Ya, berhalanya, patung-patungnya. Patung. Ya. Nah, kemudian pelakunya, yaitu pelakunya yang nyembahnya, ya, yang nyembah patung, ya, orang-orang agama lain selain Islam, atau kalau yang dia ngaku Islam tapi dia beribadah kepada selain Allah itu, maka kita tidak mencintainya. Kita jadi tidak suka kepadanya. Ya. Terus kita mesti mengingkari dia. Ya, kalau bahasa orang dewasanya berlepas diri. Apa itu maksudnya berlepas diri? Kita tidak lagi suka sama dia. Kalau sesama muslim yang tidak berbuat syirik, kita mesti suka. Ya, kita mesti sayang. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kita ini belum beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, sampai dia sayang kepada saudaranya. Ya? Makanya enggak boleh ya membenci, sayang sama saudaranya kalau saudaranya itu bertauhid, saudaranya itu tidak berbuat syirik. Nah, Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut tagut. Ya, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul yang rasulnya ini mendakwahkan, mengajak, menyerukan kepada umatnya semua, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Tagut tadi apa itu tagut? Semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Dan dia ridho. Kalau Nabi Isa enggak ridho diibadahi, maka Nabi Isa bukan togut. Syekh Abdul Qadir Jilani itu ulama, itu wali. Ya, sering diibadahi. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolonglah saya, katanya. Iya, itu bukan togut. Yang togut itu yang justru ya, membenarkan, tidak mengingkari. Tapi kan nabi itu kan disuruh pada berdoa untuk Nabi Musa, untuk kan dia disuruh berdoa sama orang-orang yang kafir. Nah, terus dia minta berdoa ngeluarin onta, nah terus keluar onta dari gunung. Itu bukan Nabi Musa. Ya, Nabi Soleh. Ya. Nah, apa-apa. Ya, kita murojaah sekarang pelajaran tadi, ya. Pelajaran tadi kita murojaah. Ya. Ya, pertanyaan, tutup buku. Tutup buku. Tutup buku. Tutup buku, tutup buku. Umar, tutup muka. Apa, Kak? Hah? Apaan? Mau sama Abi, yuk di sini. Rehana pintar dia mau sama Abi sini, biar gak ditanya. Nih. Ya. Sebutkan kewajiban yang pertama kali Allah wajibkan kepada kita. Aziza dulu tadi duluan. Terus mengingkari tagut. Apakah yang dimaksud dengan tagut? What? Apa ya? Aisyah, Aisyah. Enggak. Togut bukan itu. Ayo. Lupa. Alah, kakak belum apa. Yang diibadahi selain Allah. Dan dia? Dan dia ridho. Pintar Kasya. Terus, sebutkan dua tujuan kita untuk berziarah kubur. Buat. Mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Sebutkan doa masuk kuburan. Doa masuk kuburan. Anipa. Ya, enggak jadi ukas ya. Ukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar, wainal mu'minin wal mu'minat. Benar. Nas'alullah. Apa Rana? Rana apal. Ayo. Nas'alullah lana wa lakum. Bintarani Pak, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya, berarti tujuan di, kita berziarah kubur dua aja. Berarti kalau kita datang ke kuburan, ya, buat berdoa kepada penghuni kubur. Wahai penghuni kubur, ya, besok saya mau ujian. Doakan saya ya. Boleh enggak? Enggak boleh, justru kita ya mau ujian sekolah, misalnya. Misalnya doang kok. Misalnya kakak datang nih ke kuburan nih, ke kuburan neneknya misalkan, ya nenek, ya, ya kan neneknya udah meninggal, ya ibunya Abi udah meninggal, ya ini datang nih kakak nih ke kuburan neneknya nih, wah nenek, besok kakak mau ujian sekolah, doain kakak ya nek biar lulus ujian, boleh nggak? Gak boleh, ya. Enggak boleh, karena tujuan kita ziarah kubur dua aja tadi. Itu tadi apa? Mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di hari Selasa. Ya. Hadiahnya di hari Selasa. Iya, mau di hari sekarang? Nah, nanti aja hari Selasa aja. Tadi yang jawab siapa? Yang jawab benar? Anipa, Ukas. Apa buat ya cukup ya, kita siap-siap sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti di murojaah tadi itu dua tujuan ziarah kubur. Pertama ya, kewajiban pertama kita kepada Allah, kewajiban pertama kita kepada Allah ya. Sama satu lagi tadi apa, makna apa? Makna tagut. Nah, apa arti tagut? Nah, itu. Ya, itu nanti murojaah hari Selasa. Yang pertama tadi tujuan ziarah kubur. Ya, nanti murojaah hari Selasa. Yang kedua tadi apa? Kewajiban pertama kita. Ya, apa kewajiban pertama kita kepada Allah? Tujuan ziarah kubur. Satu lagi tadi apa? Ya, kewajiban pertama kita yang Allah. Lo kan tadi udah ukas apa arti togut? Tadi ukas jawab kayaknya. Apa tadi togut ukas? Semua yang diibadahi. Hah? Apa ukas tadi arti togut ukas? Semua yang diibadahi. Hah? Apa buat? Selain Allah dan ridho. Dan dia ridho. Kalau Nabi Isa togut bukan? Nabi Isa togut bukan buat? Bukan. Kenapa Nabi Isa bukan togut? Karena dia tidak ridho. Ah, karena Nabi Isa enggak suka diibadahi. Nabi Isa justru mengajak orang beribadah pada Allah. Mendoakan penghuni kubur. Dah ya, itu buat murojaah di hari Selasa. Subhanakallahumma bihamdika. Ayo kita doa kepada tuan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa di rumah. Dipelajari ya, itu dipelajari ya, jangan.